masih ngoedan. Nanti bantuin Mas Odi nyanyi ya. Saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Ayo nyanyi kawan-kawan, boleh diangkat. Kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Oh, Arema kalian luar biasa. Malam hari ini kita buat sejarah. Kalau kita donor, sing kompak nih, aku tuh. Sing buri korong nyanyi, sing buri. Dan betapa kekasihku yang paling kucintai. Yo. Luar biasa. Bila tiada menjala cinta. Ada waktu. Iya, tenggo. Hey, asik. Yang lebih kompak lagi. Dan betapa kasihku yang paling kucintai. Iya. Terlarang tidak untuk saling mencinta.